sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Di sisi yang lain adalah yakni ilmu tentang syar, yaitu sesuatu yang berlawanan dengan yang benar itu, untuk kita jauhi. Ya, ini juga ilmu. Bahkan di antara kesempurnaan ilmu adalah, atau bahkan kesempurnaan ilmu adalah kita mengetahui yang ta'sil, yang benar untuk kita lakukan, dan kita mengetahui yang salah untuk kita tinggalkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid membagi orang dari sudut pandang ini menjadi 4 golongan. Ada orang yang paling sempurna, yaitu yang mengetahui yang benar secara rinci dan mengetahui yang salah juga rinci. Tentunya dengan tujuan tadi, mengetahui yang benar untuk apa dilakukan dan diamalkan, dan mengetahui yang salah untuk dijauhi, dan bahkan untuk memperingatkan umat darinya. Yang kedua adalah yang berlawanan dengan itu, ya, itu tidak tahu yang benar, nggak tahu pula yang salah. Hidupnya mungkin hanya yakni sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan kepentingan pribadi, enggak mau peduli dengan ilmu sama sekali. Ya, yang benar itu apa? Enggak ngerti. Yang salah, yang batil itu apa? Enggak ngerti. Bagi dia yang penting hawa nafsunya terpenuhi. Ada golongan lain yang mengetahui yang hak secara rinci, tahu ajaran yang benar, tapi dia mengetahui yang batil hanya secara global. Ya, ini di satu sisi ya bagus, cuma tidak seperti yang pertama, karena yang ini, golongan ketiga ini, ketika tidak mengetahui yang batil secara rinci, mungkin saja dia terperosok pada suatu yang batil, atau mungkin juga dia tidak bisa menjawab syubhat-syubhat terhadap yang batil karena dia tidak mengetahuinya secara rinci. Makanya dulu kita tahu ucapan Hudzaifah bin Yaman yang menjadi prinsip penting dalam bab ini, beliau mengatakan apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang buruk, karena saya takut saya akan terperosok pada yang buruk tersebut, atau saya khawatir akan terkena yang batil atau yang buruk tersebut. Ya. Kemudian golongan yang keempat adalah yang berkebalikan dengan golongan ketiga ini. Dia tahu yang batil banyak, tahu yang benar global saja. Ya, tahu yang benar sholat itu wajib, puasa wajib, sudah rukun Islam, iman global. Habis itu tahu yang batil macam-macam sekali yang batil diketahui. Nah ini ya Kalau dia enggak punya iman yang kuat, maka dia mungkin akan terperosok dalam berbagai maksiat. Kalau seperti itu caranya. Ya, ala kulli hal, di sini kita mengetahui bahwa kalau begitu, mengetahui yang batil dan bagaimana menjawab yang batil itu merupakan bagian daripada ilmu. Makanya ulama rahimahumullah menulis berbagai buku yang isinya ya kasyfus syubhat, menyingkap syubhat-syubhat. Bahkan bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab judulnya juga kasyfus syubhat. Ya. Adapun buku yang secara makna kasyfus syubhat, walaupun judulnya bukan kasyfus syubhat, banyak sekali. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah hampir seluruh bukunya adalah begitu. Buku Minhajus Sunnah Nabawiyah itu kasyfus syubhat Syiah, menyingkap syubhat-syubhatnya Syiah, membantah kebatilan-kebatilan Syiah. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql itu isinya kasyfus syubhat al-aqlaniyin, menyingkap syubhat-syubhatnya dan membantah syubhat-syubhatnya para aqlaniyin, para pemuja akal. Ya. Buku apa yang membantah Jahmiyah. Ya. Naqdut Ta'sis masalah itu membantah orang-orang Jahmiyah. Dan masih banyak lagi buku-buku beliau yang isinya adalah rudud, ya, bantahan-bantahan kepada yang batil. Ibnu Qayyim juga begitu, seperti punya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah li-Ghazwi al-Jahmiyyati wal-Mu'attilah, yang maknanya kalau diterjemahkan bersatunya tentara-tentara Islam untuk memerangi Jahmiyah dan Mu'attilah. Isinya bantahan untuk mereka. Ya. Begitu pula As-Sawa'iqul Mursalah juga membantah orang-orang itu dan macam-macam dari buku-buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, buku-buku ulama dulu, dialog antara seorang sunni dengan selain al-sunnah ditulis seperti Abdul Aziz Al-Kinani, buku berjudul Al-Haidah Wal-Iktidar. Isinya adalah apa? Dialog antara beliau dengan Bishr Al-Marrisi, yang menyingkap syubhat-syubhatnya Bishr Al-Marrisi. Ya. Asalnya adalah dialog antara beliau dengan Bishr Mubtadi' yang Mu'tazili di hadapan Khalifah. Ya. Utsman Ad-Darimi juga punya buku Rad terhadap Bishr Al-Marrisi, dan banyak sekali para ulama yang memiliki buku-buku seperti itu. Nah, ini buku-buku sesungguhnya sangat penting karena di satu sisi membuat kita berhati-hati dari hal-hal yang menyimpang, di sisi yang lain membekali kita, yakni ilmu berupa menjawab kebatilan-kebatilan. Ya. Ahibati billah rahimakumullah, dan pada kesempatan ini yakni kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat seputar dakwah ini, karena syubhat-syubhat seputar dakwah itu banyak sekali sebetulnya. Tapi yang cukup membuat masalah besar bagi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi berdekat-dekat dengan selain Ahlus Sunnah, atau menjadi jembatan untuk menuju kepada ahli bid'ah. Ini berat. seorang yang mengaku sunni atau salafi tapi menjadi jembatan kepada ahli bid'ah. Nah, ini berat sekali. Bahkan ulama mengatakan dulu, ya, man jalasa ahlal bid'ah ashaddu alaina min ahlil bid'ah. Kalau tidak salah diucapkan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah. Seorang yang bermujalasah dan berteman dengan ahli bid'ah, ngakunya ahli sunnah tapi mujalas dengan ahli bid'ah, asyadda alaina min ahli bid'ah, lebih berat bagi kami daripada menghadapi ahli bid'ahnya sendiri. Ya, nah, karena itu tadi yakni syubhatnya, ya, kalau ahli bid'ah secara jelas orang tahu di ahli bid'ah ngomong apa, walaupun itu juga syubhat, tapi kita tahu orangnya orang seperti itu. Tapi kalau yang ngaku ahli sunnah ngomong, ternyata omongannya syubhat, ini membuat bingung. Ya, dia ngomong begini, sementara dia ngaku ahli sunnah, ini sesungguhnya benar apa enggak? Dikatakan enggak benar dia ngaku ahli sunnah, dikatakan benar kok. Kayaknya ada sesuatu padanya. Nah, inilah yang namanya syubhat. Nah, ini menjadi semakin berat karena hal yang seperti itu. Nah, memang sebagian syubhat yang tidak ada bobotnya sama sekali, dalam arti hal yang wadih, jelas. Tapi kadang karena kebodohan umat, ya, sesuatu yang jelas salah pun ada yang mengikuti. Ya, apalagi yang samar-samar itu. Jangankan seputar dakwah salafiyah, kita tahu di Indonesia ini orang yang ngaku nabi saja, pemalsuan nabi diikuti, ya kan? Pemalsuan rasul diikuti. Ya, semuanya palsu. Banyak barang palsu, sampai nabi pun dipalsu, rasul pun dipalsu. Ada juga yang mengikuti. Kenapa? Karena saking bodohnya umat. Nah, ini yang muskilah. Kita memang berada pada zaman yang seperti ini. Zaman yang kebodohan itu betul-betul yakni merebak luar biasa. Ya, pokok-pokok agama yang sudah jelas masih mudah digoyah dengan syubhat-syubhat. Ya. Ikhwan fill din rahimakumullah. Nah, seputar dakwah salafiyah ini pun syubhat banyak. Dan kita sangat melihat bahayanya syubhat-syubhat itu, karena kenyataannya orang-orang yang ngakunya ahli sunnah ini tadi seperti saya katakan menjadi jembatan kepada ahli bid'ah dan hizbiyin. Ya, anggap misalnya kayak Dzulqarnain, ya, sebut saja karena sudah terkenal, ya. Nah, kalau ngakunya jelas ngaku ahlus sunnah, ngakunya. Tapi kita lihat bagaimana peran dia dalam mendekatkan atau menjembatani umat kepada turafiyin, ya, al-halabiyin, para pengikut Ali Halabi dan turafi. Dan antum tahu itu, ya kan? Orang-orang dulu, kalau kita menengok dulu sejarah dakwah salafiyah, ya, ibaratnya perangnya dulu sama mereka, di samping takfiriyin dan lain-lain, termasuk yang cukup keras perseteruan antara salafiyin dengan turafiyin. Ya. Nah, sehingga untuk generasi waktu itu yang tahu dakwah di waktu itu, anggap sekitar tahun 2000-an ke bawah lah, mungkin ya 80 terus sampai 2000 sebelum Ambon lah, tahu sekali perbedaan antara salafin dengan turafiyin, jelas. Ya, tapi karena sudah begitu jelas, akhirnya lama enggak dibicarakan. Sementara muncul orang-orang yang baru kenal dakwah, terus ya kan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak tahun demi tahun. Nah, orang-orang yang baru belajar melihat, wah apa sih bedanya antum dengan mereka? Kan kitabnya sama, usul talata juga, ya, rujukannya sama, masyaihnya Syekh bin Baz, semua Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga semuanya Syekh Utsaimin, Albani juga semuanya Syekh Albani, menyebut semuanya begitu. Terus bedanya apa? Ya, nah, karena waktu itu memang, ya, karena sebelumnya sudah jelas, sekian waktu nggak pernah diperbincangkan. Bagi orang-orang yang baru mengenal, ini menjadi suatu yang gak jelas. Nah, ternyata ada orang-orang yang tadi saya sebut termasuk Dzulqarnain ini, akhirnya justru mendekatkan orang-orang ini, dia sadari atau tidak, kepada orang-orang turatiin. Ketika asatidah Ahlus Sunnah mengingatkan umat kembali tentang orang-orang turatiyin, berbicaralah sebagian asatidah mengingatkan siapakah orang-orang Ihya Uturats dan pengikut-pengikutnya di Indonesia, peran mereka, bahayanya mereka. Maka keluarlah ucapan-ucapan yang menandakan ketidaksetujuan Dzulqarnain terhadap asatidah ini dengan mengatakan bahwa orang-orang itu yang membicarakan tentang Ihya Uturats adalah pahlawan kesiangan. Ya, pahlawan kesiangan. Dan ini terekam. Kita punya bukti-bukti tentang hal itu. Ya. Di munculkan lagi ucapan-ucapan yang senada dengan itu. Muncullah pertanyaan kepada Syekh Utsman As-Salimi. Pertanyaan dusta dari Dzulqarnain. Ya Syekh, bagaimana tentang seseorang yang kalau daurah ya 2-3 hari membicarakan Ihya Uturats. Ya. Padahal dia membicarakan di Indonesia Timur sana yang belum ada fitnah dan syubhat tentang Ihya Uturats. Ya otomatis jawaban saya apa? Oh ya enggak benar itu gini. Ya. Padahal pertanyaan dusta. Siapa yang melakukan itu? 2-3 hari bicara Ihya Uturats. Ada antum pernah tahu? Ya, enggak ada. Ya, asatidah ibaratnya saling toleh-menoleh. Antum. Oh, saya enggak, semuanya enggak ada. Ya kan? Ya, barangkali ada di antara asatidah. Ya, kayaknya sih mau menuju ke siapa? Ustaz Luqman ini. Ustaz Luqman, antum? Enggak pernah. Ya, seperti itu. Terus siapa? Enggak ada satupun yang berbuat seperti itu. Dusta berikutnya di Indonesia Timur sana yang tidak ada fitnah Ihya Uturats. Loh, Firanda itu dari mana? Firanda itu gembongnya pembela berat Ihya Uturats. Itu asalnya mana? Sorong itu. Ya, Sorong. Nah, jadi maksud saya ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan masih hal yang lain. Akhirnya ini menjadi penghalang bagi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ketika memperingatkan umat dari bahaya Ihya Uturats. Dan dengan muhadharah-muhadharahnya dia, seperti yang diceritakan sebagian ikhwan, ketika di Jakarta sebagian asatidz yang menerangkan Ihya Uturats sudah mantap, datang berikutnya Dzulqarnain, ya, daurah tentang fikih ta'amul fikih tentang muamalah dengan ahli bid'ah, ya kan? Sudah, ikhwan langsung berubah lagi. Dan akhirnya ternyata banyak ikhwan di Jakarta sana yang memang terkena syubhat-syubhatnya Dzulqarnain dan sekarang antum lihat ya, bagaimana mereka dengan ihya uttara' dengan orang-orang turafiyin, roja'iyin, ya, halabiyin begitu dekat. Seolah-olah sudah tidak ada problem dengan mereka. Contoh nyatanya juga lebih-lebih Ja'far Saleh ya, yang begitu gigih membela mereka. Sampai sekarang Ustadz Rojaknya masuk TV berceramah dengan diiringi musik pun dibela oleh siapa? Ja'far Saleh. Ya, dibela secara resmi di akun Facebooknya. Saya ingat anak di Facebook. Ya. Nah, ini contoh. Ini menjadi jembatan kepada Hizbiyyin. Al-Qarnain dan CS-nya ini menjadi jembatan kepada Hizbiyyin. Bahkan terang-terangan ya, Ja'far Saleh ketika itu menulis bahwa dia bersama teman-temannya termasuk Abdul Bar dan yang lain, Ali Basuki dan yang lain, saya kurang apal betul nama-namanya ya, sempat bertemu dengan Abdullah Taslim dan siapa lagi, bertemu dengan Badru Salam ya. Nah, lihat ini menjadi jembatan kepada mereka, orang-orang Halabiyyin, Roja'iyin. Ya, yang jelas walanya kepada Ali Hasan Al-Halabi dan seterusnya. Yang mereka itu jelas penyimpangannya dan penyimpangan-penyimpangan besar dalam manhaj Ahlussunnah. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini yang tadi wallahu alam masuk dalam yang dikatakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah, man jalasa ahlal bid'ah asyad alaina min ahlil bid'ah. Mereka yang duduk-duduk dan berteman dengan ahli bid'ah bagi kita lebih berat daripada menghadapi ahli bid'ah itu sendiri. Nah, sehingga syubhatnya Dzulqarnain ya, dimakan manhajnya dia pun ditiru oleh sekian banyak salafiyin ya, yang dulunya ngaku salafiyin ya. Dan akhirnya kondisinya seperti itu sekarang. Kalau seandainya mereka tidak seperti itu dan sejalan dengan asatidah yang lain, maka furqan, pembeda antara salafiyin dengan orang-orang turafiyin jelas. Dan salafiyin enggak akan terkecoh insyaallah dengan orang-orang turafiyin. Tapi ketika yang menyuarakan Dzulqarnain diikuti ustaz-ustaz lain yang sejalan dengan dia, itu melihat ya, pengaruhnya di berbagai tempat, Sulawesi, Solo, di Bandung juga ya kan, seperti yang lu merasakan sendiri, Jakarta, nah di Aceh ini kantong-kantongnya mereka ini ya. Nah, maka dengan subat-subat tersebut, kalau kita membiarkan dan kita tidak memberikan pencerahan kepada ikhwah, akan mungkin seorang itu terpengaruh karena mereka memang sok berpenampilan ilmiah, apalagi seperti Dzulqarnain. Kalau kita dengar pujian orang-orang yang fanatik dengannya, oh, pujian yang setinggi langit, melebihi pujian kepada para imam. Ya. Dan itu ketika tampil di website-nya Dzulqarnain, pujian seperti itu tampil dengan bebas ya. Ya, mungkin model dia akan berkelah, saya kan enggak tahu. Ya, itu model dia begitu. Itu kan orang nulis, saya enggak tahu. Ya, kalau enggak tahu ini website-nya kamu, kamu kan mesti meriksa, ya kan? Ya, harus diperiksa. Masuk websitenya dia kok nggak diperiksa? Oh, saya nggak mampu meriksa, nggak ada waktu. Ya nggak usah bikin website kalau gitu. Berarti kamu nggak mampu, ya kan? Ya, ujiannya sampai wah, saya kalau ingat ujian yang menimpa antum seperti ingat apa yang menimpa Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad. Ya, jadi kita sendiri ya tertawa ya membaca itu. Dia mau disamakan Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ujiannya seperti itu. Para imam yang lain enggak mampu bersikap seperti Imam Ahmad. Ya. Sampai mereka melakukan tauriyah. Ya, dalam menghadapi ujian yang begitu berat. Ya, Qurnain mau disamakan Imam Ahmad. Subhanallah. Ya, semakna dengan itu. Kalau secara lafal, ya bisa antum baca lah. Mungkin sekarang sudah dihapus mungkin. Karena sudah semakin. Ada lagi yang mengatakan bahwa ilmunya seperti lautan yang enggak bertepi. Ilmu apa? Hukum karma aja enggak tahu ilmu lautan enggak bertepi. Ya? Hukum karma itu mungkin ada dalam Islam. Dipandang sama akhun Abdul Ghafur. Jazakallah khair. Terus mana yang lebih pintar? Abdul Ghafur atau Abdul Qurnain dalam hal ini? Abdul Ghafur lebih pintar. Kok dipuji Abdul Qurnain seperti ilmunya seperti lautan yang enggak bertepi. Ya. Enggak tahu ya, orang-orang ini kalau memuji luar biasa. Dan yang dipuji juga luar biasa dalam kebanggaan dengan pujian-pujian seperti itu. Ya. Sepertinya gila tazkiyah. Makanya selalu ya mencari tazkiyah. Ulama mengatakan bahwa ar-rajul yuzakkihi 'amalu. Seseorang itu yang mentazkiyahnya hakikatnya itu amalnya sendiri. Ya. Kita itu baik atau tidak baik ya amal kita lihat. Walaupun semua orang enggak punya komentar tentang kita, tapi kita ini amalnya baik, maka orang akan menilai baik. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan mengatakan seperti apa dalam hadis, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, inni uhibbu fulanan fahibbu, saya cinta kepada fulan, cintai dia. Malaikat pun mengatakan kepada sama mereka, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu, Allah cinta kepada fulan, cintai dia. Thumma wudi'alahu al-qabul fil ard, kemudian kalau sudah seperti itu dia akan diterima di masyarakat. Ya, Allah akan berikan pada kalbu manusia itu rasa menerima terhadap dia. Walaupun enggak ada orang-orang yang ngomong bulan ini, bulan Masya Allah, enggak ditazkiyah seandainya oleh orang, tapi Allah Azza wa Jal akan mencintai dia dan membuat orang suka dengan dia karena amalnya. Tapi kalau orang itu amalnya enggak baik, ya, manhajnya enggak benar, tapi dia pengin diterima di masyarakat, maka dia cari apa? Cari pembenaran. Nah, itulah tazkiyah-tazkiyah dari orang. Pembenaran. Nah, dia Abdul Qurnain ketika sudah dijarah ulama, amalnya nampak seperti itu, cari tazkiyah. Syaikh Fauzan ini, Syaikh Fauzan aja mentazkiyah ana. Ini Syaikh Wasiullah mentazkiyah ana. Ini fulan, fulan. Ini dipampangkan tazkiyah-tazkiyahnya di berbagai media. Ya, bacakan biografinya kalau mau daurah. Biografi Al-Ustadzul Qurnain. Ya. Murid Syekh fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Ya. Mestinya seorang tahu diri, ya'rif qadra nafsi. Mengetahui kadar dirinya. Ya. Masyaikh saja jarang kita dengar mau ceramah dibacakan itunya, dibagikan biografinya. Bahkan sebagian masyaikh enggak pernah mau ditanya tentang sejarah biografinya dulu gimana. Karena mereka merasa saya enggak pantas. Ya. Tapi yang satu ini berbeda. Ya. Nah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dulu terjadi yakni obrolan antara Syekh bin Baz rahimahullah dengan Asy-Syarawi. Ya, di tertulis juga itu di buku Syarabi Afidallah di Majmu' Rasail. Saya lupa juga berapa, tapi saya pernah baca dan pernah dengar juga. Dulu orang-orang semacam Jamaatut Tabligh dan yang lain suka datang ke Masyaikh minta tazkiyah. Ya. Untuk apa? Ya, untuk membenarkan mereka. Masyaikh ketika itu ya tidak tahu secara persis tentang hakikat mereka. Ya. Dan mereka biasanya kalau di depan masyaikh datang dengan wajah, ya, kalau tidak dihadapi masyaikh pakai wajah yang berbeda. Termasuk Ihya Uturat. Dengan Syekh bin Baz begitu. Membuat sebuah buku isinya tentang akidahnya Ihya Uturat. Kalau orang baca buku itu, sunni sudah, jelas ini, salafi. Kidahnya. Ya. Walaupun ada kesalahan, ya mungkin seberapa. Persisnya saya tidak tahu, yang jelas. Secara global, dia menampakkan akidah al-sunnah. Nah, ini yang kasihkan ke masyai. Ini kami, ayat Tuhan. Tapi demonya tidak disebutkan. Ya kan? Pujiannya terhadap tokoh-tokoh syiah tidak disebutkan. Dukungannya kepada takfiriyin tidak disebutkan. Ya, yang disebutkan selain ini, terus aktivitas lainnya apa? Oh, kami bangun menggali sumur untuk orang-orang membutuhkan. Kami bangun masjid. Kami bangun untuk apa? Anak-anak yatim. Ya, tentu datang tazkiyah. Kalau itu bagus. Nah, ini kerjaannya mereka. Syekh Robi pergi ngobrol dengan Syekh bin Baz. Ya, Syekh antum sekarang. Di masa ini antum seperti Imam Ahmad rahimahullah di zaman itu. Ya. Kalau antum ngomong apa sudah orang dengar ucapan antum. Ya. Sekarang terus di antara obrolan mereka juga Syekh mengatakan Syarabi. Nah, orang-orang itu Syekh minta kepada antum tazkiyah. Kelompok ini datang kepada antum minta tazkiyah. Kelompok itu datang kepada antum minta tazkiyah. Tapi salafiyin apa pernah minta tazkiyah sama antum? Salafiyin. Ya, tidak pernah. Syekh, kenapa salafiyin tidak minta tazkiyah dari antum? Syekh Rabi menjawab sendiri. Karena salafiyin ya, meyakini bahwa amal mereka lah yang mentazkiyah mereka. Ya, amal mereka lah yang mentazkiyah mereka. Syekh bin Baz akhirnya tersenyum. Ya, ya memang gitu. Jadi apa gunanya fulan mengatakan, oh saya baik, yang mengatakan saya, kalau saya sendiri enggak baik, ya itu ibarat seorang perempuan yang ya wajahnya enggak karuan tapi dipoles ini, poles itu biar kelihatan bagus. Ya. Tapi karena dasarnya enggak bagus, ya tetap enggak bagus. Mau dipoles pakai apa? Ya. Begitulah. Ahibatillah rahimakumullah. Kembali kepada masalah kita. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang syubhat yang beredar sekitar perjalanan dakwah salafiyah, lebih-lebih yang menyangkut kejadian-kejadian terakhir ini secara khusus ya fitnah Dzulqarnain dan pengikut-pengikutnya, yang mereka itu seperti kata Syekh Rabi, terutama Dzulqarnainnya adalah seorang yang makir, mutalawin, la'ab, ya, ya suka bermakar dalam dakwah ini. Talawin, sikapnya berwarna-warni. Ya, di depan Syekh ngomong seperti ini, di depan umat ngomong berbeda. Ya, itu Dzulqarnain. La'ab, bermain-main dalam dakwah ini. Ya, mempermainkan dakwah, mempermainkan umat. Dan ini yang dikatakan Syekh Rabi' Hafidzallah, kita melihat dengan mata kepala kita. Nyata-nyata seperti itu. Ya. Begitu pula fitnah-fitnah yang di Yaman tentang Muhammad al-Imam yang juga rupanya menyeret sekian banyak orang, bahkan sekian banyak masyayikh yang juga terkena fitnahnya Muhammad al-Imam. Nah, ini betul-betul membawa dampak yang cukup berat bagi Ahlus Sunnah. Walaupun alhamdulillah, seperti kata orang-orang Arab ya, al-haqqu ablaj wal-batilu lajlaj. Al-haqqu, yang namanya kebenaran itu ablaj, nyata, jelas. Wal-batilu lajlaj, tapi yang batil itu terpatah-patah. Ya, ibaratnya ngomong kagok deh. Lajlaj. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu semakin nampak, semakin jelas. Dan seperti kata orang juga, satu bila kala yang aku tajahila yatika bil akhbari ma lam tuzawwadi. Nah, dengan berjalannya waktu akan nampak sesuatu yang kalian dulunya enggak tahu. Dan akan datang kepadamu i'tika bil akhbar, datang dengan berita-berita yang sebelumnya kamu belum dibekali dengan berita itu. Ya. Subhanallah. Tetap akan kelihatan ya, makar-makarnya akan tersingkap. Seperti ini contoh yang tadi saya sebutkan, pertanyaan dia tentang itu. Bisa antum bayangkan ini pertanyaan di mana dan kapan. Mungkin sebagian enggak pernah dengar. Tapi lihat bagaimana makarnya dia mempengaruhi masyayikh. Ya, ini adalah pertanyaan dia di jalsah di bandara. Ya, bukan pertanyaan umum di enggak. Kumpul sebagian ustaz jalsa di bandara dan yang rekam hanya terbatas. Ya. Terbatas sekali. Mungkin enggak diizinkan orang menyebar. Subhanallah kok bisa sampai ke kita. Kita enggak punya mata-mata. Ya. Kita enggak pernah tolong antum rekam itu hati-hati. Enggak pernah kita punya mata-mata seperti itu. Silakan terserah berbuat apa. Subhanallah. Rekaman yang berusaha untuk tersembunyi itu sampai ke kita. Ya. Omongannya Ja'far Soleh yang seperti itu ingin mempengaruhi syekhnya ya tentang roja. Sudah kumpul di Syekh Rabi, sudah diberitahu, sudah diputusi, masih ingin membela diri, ingin ya mensalafikan roja. Ya. Baratnya bukan melegalkan, mensalafikan, menganggap ini tetap salafi. Oh, ya. Ya. Kalau ngomong apa? Ucapan syarabi ala ra'si wal'ain. Ucapan syarabi itu sudah, kalau orang Arab ngomong ala ra'si wal'ain itu sudah, saya terima sepenuhnya. Di atas kepala dan mata saya. Ngomongnya gitu. Tapi kenyataannya, masih ingin membela raja di hadapan syekhnya. Ya. Al-Qurnain juga diam saja. Enggak membantah Ja'far Soleh. Malah bertanya. Pertanyaan itu. Yang isinya dusta. Lihat bagaimana makarnya, bagaimana mempermainkan umat. Bagaimana apa? Mutalawinnya ini. Ya. Seperti ini akhirnya syekhnya terpengaruh. Yang tadinya syekhnya dengan apa? Ustaz yang lain masih menghormati, terutama juga dengan Ustaz Luqman. Ya. Akhirnya dengan berita-berita semodel ini syekhnya mentahdir dari Ustaz Luqman, ya kan? Nah, ini gerakan-gerakan sembunyi-sembunyi seperti ini. Al-Qarnain. Nah. Ini yang terekam dan diketahui. Wallahu alam, yang diobrolan ketika makan, obrolan ketika di mobil, Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi yang kita punya bukti di antaranya itu. Nah, jadi semuanya akan semakin jelas, semakin jelas. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, muncul sekarang di sini beberapa syubhat-syubhat ini yang ditulis di sini di pertanyaan, bahwa ada yang mengatakan yaitu mereka yang ikut Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad dan yang bersamanya, mereka memiliki ciri-ciri haddadiyah dan hajuri. Di antaranya satu, menggiring manusia untuk bersama sebagian ulama seraya menjatuhkan sebagian ulama yang lain. Dua, jika tidak mau memberikan jarah kepada fulan, berarti dia ditahdir. Tiga, gara-gara berbeda dalam menghukumi seseorang, berarti berbeda akidah. Empat, siapa yang tidak bersama kami, berarti musuh kami. Lima, tuduh dulu dan jatuhkan kehormatan ustaznya di mata ikhwah. Kalau ternyata tidak terbukti, baru diralat. Ini pertanyaan pertama. Mestinya yang melontarkan syubhat ini, ya, sebelum dia mengucapkan, dia pun berpikir sejenak. Yaitu ketika dia mengatakan bahwa mereka yang mengikuti asatidah tersebut memiliki ciri-ciri haddadiyah dan hajuri. Nah, mereka dengan seperti itu secara tidak langsung atau dengan cara bertahap menuduh bahwa yang bersama asatidz tersebut adalah hajuriyin dan haddadiyin. Tuduhan seperti itu, ya, apa juga tidak semodel cara-cara hajuriyin dan haddadiyin, ya, menuduh-nuduh seperti itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dengan alasan yang kuat. Artinya seolah-olah mereka berlepas diri dari suatu sifat padahal mereka sendiri menyandang sifat tersebut. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Adapun alasan-alasan yang tadi disebutkan, lima alasan. Yang pertama, menggiring manusia untuk bersama sebagian ulama seraya menjatuhkan sebagian ulama yang lain. Nah, ini bahasa-bahasa global. Bahasa-bahasa yang masih membutuhkan perincian. Dan bahasa-bahasa seperti ini yang akan membuat apa? Membuat kondisi semakin runyam dan membuat ya syubhat memang. Ya begitu. Ciri khas daripada syubhat. Kata Ibnul Qayyim yang merusak ini dari dulu adalah hal-hal yang global seperti ini. Siapa yang dijatuhkan dari ulama-ulama menurut versi mereka ini? Ya, Ustaz Muhammad, Ustaz Luqman, Ustaz Abu Hamzah dan yang lain menjatuhkan ulama, siapa yang dimaksud? Ya, kita ingin bertanya, siapa yang dimaksud ulama itu? Ya, Apa yang dimaksud Muhammad al-Imam? Begitu. Nah, kalau mereka mungkin arahnya ke situ. Wallahu'alam. Karena mereka enggak menyebutkan secara jelas. Sementara, ya, di sisi yang lain mereka sampai sekarang masih mengagung-agungkan Muhammad al-Imam dan menganggapnya sebagai ulama. Dan membela-belanya, ya kan? Jadi apa yang mereka katakan ini, kalau memang itu dituduhkan kepada kita, kita minta kejelasan siapa yang dimaksud. Ulama yang dijatuhkan. Ya, begitu. Ini kalau sudah jelas orangnya, baru nanti ada jawaban rincinya. Tapi kalau yang dimaksud kayak Muhammad al-Imam, ya, maka kita asatidzah tentu tidak menganggapnya sebagai ulama. Ya, setelah dijelaskan oleh para ulama kibar tentang siapa dia. Apalagi seperti yang saya katakan, belakangan ini semakin jelas. Belakangan ini semakin jelas. Ulama-ulama telah menjatuhkan dia. Bukan kita yang menjatuhkan dia. Ulama-ulama yang diakui keilmuannya oleh bahkan guru-guru mereka. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya, Syekh Muhammad bin Hadi dan lain-lain. Ini mereka ini adalah ulama-ulama yang guru-guru mereka pun mengakui keilmuannya. Syekh bin Baz mengakui keilmuan masyaih ini. Ya. Syekh Al-Bani rahimahullah mengakui keilmuan Syekh Rabi. Ya Allah. Kita yang di sini ini cuma mengikuti. Kita enggak berani melangkahi mereka, mendahului mereka. Karena kita taunya pun dari mereka. Ya. Begitu. Nah, kalau semacam Muhammad al-Imam yang punya penyimpangan-penyimpangan besar, jangan dianggap penyimpangan Muhammad al-Imam hanya bab wasiqah itu terpaksa atau tidak. Mereka hanya berkutat di situ terus. Ketika kita kritik Muhammad al-Imam, apa kritikannya? Wasiqah. Wasiqah itu kan dia terpaksa. Isinya itu kan sebetulnya kita sepakat batil. Tapi masalahnya adalah terpaksa atau tidak. Berkutat ke situ dan ke situ lagi. Anggap wasiqah enggak ada. Ya, dia enggak punya kesalahan-kesalahan besar. Bicara tentang apa Raja Abdullah dengan pembicaraan ala Khawarij, ya, mengecam Raja Abdullah ketika itu. Ya, berbagai penyimpangan yang ada di kitabnya Al-Ibana yang mentakrir kaedah-kaedah bid'iyah, menetapkan kaedah-kaedah bid'iyah, ya, memuji-muji ahlul batil, Zindani dipuji-puji, seorang tokoh Kawan Muslimin, ya. Bahkan si Abdul Malik Houthi ini yang seperti itu akidahnya dan seperti itu kejahatannya, dibilang apa? As-Sayyid Abdul Malik, Sayyid, dan seterusnya. Terlalu banyak Muhammad al-Imam. Seperti ini sangat jelas. Begitu. Kemudian yang kedua alasannya, jika tidak mau memberikan jarah kepada fulan berarti dia ditahdir. Nah, ini juga hal yang global, semuanya global ini. enggak memberikan jarah kepada fulan. Fulan itu siapa? Ya, Rukurnain maksudnya. Atau siapa? Ya. Kita ingin hal yang sorohah. Biar orang menilai dengan mudah. Tapi sekali lagi yang namanya syubhat memang begini. Syubhat itu ya yang remang-remang, yang yang enggak jelas. Itu namanya syubhat. Ya. Tentang Dzulqarnain tadi sudah kita sebutkan sedikit banyak tentang bagaimana tala'ubnya. Dan dia sudah begitu semakin jelas kondisinya. Apalagi akhir hari ini ya semakin jelas lagi. Ya, semakin jelas lagi. Bertobat. Awalnya ketika dikatakan kepada Syarabi, kamu mutalawin, la'ab, makir. Ngomongnya apa? Antum ingat mungkin ya. Saya salah, saya apa? Salah saya apa kok saya suruh tobat? Tobat dari apa? Ya kan? Awalnya kita enggak dengar dari lisan dia ini. Tapi dengar dari pengikut-pengikutnya. Ya, kata orang kalau ada asap, ya ada apinya. Cuma ini apinya belum kelihatan, baru asapnya saja. Sampai baru kelihatan apinya di Jakarta, keluar ngomong. Mungkin di Amwa, mungkin waktu itu. Dia menyatakan dan rekam. Ya, bahwa dia mengaku dirinya enggak bersalah. Ya, intinya seperti itu. Subhanallah. Ya, Allah perlihatkan aibnya dia. Datang berikutnya. Ya, Usama Ataya dan ya, ketemu dia. Setelah ngobrol-ngobrol, Allahu a'lam persisnya apa, dia ngaku saya salah ini. Dan dia menyatakan saya siap, tunjukkan kepada saya salah saya mau tobat. Sudah. Ya, ini kritikan kami. Satu dua ini. Diakui semua, ditulis, ngaku tidak ada yang memaksa dan lain-lain. Diupload di internet websitenya. Nih, saya taubat. Ya kan? Loh, baru seminggu yang lalu kurang lebih kamu ngomong gak salah. Ya, berikutnya. Ya, di hadapan Usama Ataya mengaku salah ternyata. Berapa waktu kemudian ditambah ini kritikan terhadap kamu. Sekian puluh. Iya, aku salah. Ya kan? Ya. Setelah itu, berapa bulan yang lalu, Syaban, waktu daurah muncul tulisan dia. Terus semuanya saya hanya mengalah. Ya, sebelumnya dicabut dulu itu. Pengakuan taubat nggak ada di internet sudah. Tapi belum ada pernyataan resmi dari dia. Bulan Syaban kemarin. Wis. Ya, bahwa itu semuanya saya hanya mengalah saja. Dan saya intinya menyesali. Taubat dari taubat. Ya kan? Ya, lihat ini la'ab betul ya. La'ab apa enggak seperti ini. Mempermainkan umat. Ya, herannya yang dipermainkan ya iya-iya saja. Ya, ikut aja seperti itu. Ya. Apa yang dia tulis itu imma dusta berarti dalam waktu itu ya. Atau tidak? Ya kita tanya berarti kamu dusta waktu itu kok ngalah-ngalah begitu? Ngalah itu ya apa maksudnya? Berarti kamu nulisnya itu nggak benar itu yang ditulis itu dusta semua itu. Ya kalau dusta berarti kamu pendusta. Kalau mengatakan iya sebetulnya benar, ah, berarti pernah kamu salah kan? Nah, gimana? Ya, ya semuanya jelas. Lebih-lebih lagi, ya kan, semakin mulai menyidir Syekh Rabi tulisan yang terakhir, mengatakan Syekh Hani pembawa fitnah. Ya, menampilkan tazkiah-tazkiahnya, Syekh Rasulullah dan ini seterusnya. Ya, saya heran terhadap Syarabi, saya heran terhadap Syarabi. Mulai. Nah, ini Dzulqarnain. Nah, orang-orang yang fanatik kepada Dzulqarnain dalam kondisi jelas bahwa Dzulqarnain seperti itu, ya, hukumnya sama dengan Dzulqarnain. Ya, dia pembelanya Dzulqarnain. Dulu, ya, apa, ulama mengatakan, ketika ada orang dari ahli bid'ah mengajar sesuatu, ada dari ahli sunnah belajar dengan dia. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, kamu larang, jangan boleh di ahli bid'ah belajar dari ahli sunnah belajar dari dia. Nah, kalau sudah dinasihati, diberitahu, diterangkan, kok masih belajar sama dia? Apa kata Imam Ahmad? Ilhaqu bihi. Ya, samakan dia dengan dia. Berarti dia, ya, sama dengan ahli bid'ah tersebut hukumnya. Imam Ahmad mengatakan begitu. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, orang yang memuji-muji ahli bid'ah, ya termasuk golongannya ahli bid'ah. Nah, dari sini wallahu a'lam, kita tarik suatu pelajaran. Dzulqarnain yang sudah sebegitu jelas, ya, aibnya, cacatnya, penyimpangannya, dan bahayanya terhadap salafiyin, dan dia menjadi jembatan kepada mereka hizbiyin, kok masih dibela-bela, masih belajar dengannya? Sudah, mau dihukumi apa? Seperti Dzulqarnain, seperti ini. Nah, jadi jangan mengatakan seperti ini, ya. Berarti kamu haddadi. Kenapa? Karena kalau kamu punya kaidah, kalau tidak mau memberikan ceramah kepada fulan, berarti dia mesti kafir. Nah, ya, tidak ada penegasan siapa fulannya, tapi kemungkinan adalah seperti itu. Kalau kita melihat fitnah yang sekarang ini ada, ya, kemungkinan maksudnya Dzulqarnain dan orang-orang yang fanatik dengan itu. Ya. Kemudian mengatakan juga, gara-gara berbeda dalam menghukumi seorang berarti berbeda akidah. Ini juga seseorang ini siapa lagi? Ya. Siapa menghukumi siapa? Ada orang yang sudah jelas akidahnya menyimpang. Misalnya anggap saja kita kasih contoh yang jelas, ya kan? Misalnya apa? Khomeini sudah jelas, sudah sejelas-jelasnya sudah Khomeini. Ada orang mengatakan, menurut saya Khomeini itu, ya, dia pahlawan Islam dia. Ya, dia kan menyuarakan revolusi Islam, daulah Islam. Dia itu pejuang. Tentu mau katakan orang yang muji ini apa? Syiah juga sekalian. Ya, karena dia membela-bela Syiah. Ya kan? Nah, maksud saya di sini, kalau orang yang wadih, yang jelas, ya kan, yang akidahnya menyimpang, kemudian ada orang ngaku ahlus sunnah, tapi membela-bela ini, ya, memuji-muji ini, yang sama dengan kata ulama tadi, Syekh bin Baz mengatakan, sama dengan ahli bid'ah tersebut dia. Ya. Berarti akidahnya beda apa enggak sama kita? Oh, beda kalau begitu. Ya. Nah, sekarang Hizbi Ikhwani Hasan al-Banna misalnya, tokohnya sekalian yang jelas dipuji-puji, ya, sanjung-sanjung, yaitu Syahid Al-Banna, ya, tokoh pergerakan Islam, ya, Al-Banna. Nah, kita mau menghukumi apa pada orang ini? Sudah dijelaskan. Ya, sama. Berarti akidahnya ke Al-Banna, dia, walaupun dia ngakunya tidak seperti dia, tapi muji-muji. Akidahnya beda kalau begitu. Ya. Yang namanya akidah itu kan apa, bab tauhid saja, tentang keimanan terhadap Allah atau apa. Akidah itu juga di sana ada bab apa? Wala dan bara. Itu termasuk bab penting dalam bab akidah. Ya, dari itu kalau ada orang yang penyimpangannya dalam bab akidah jelas kok dibela, ya akidahnya sama dengan mereka. Ya. Kalau penyimpangannya dalam hal misalnya akhlak, ya ini lain lagi. Ya, akhlaknya yang kita hukumi. Kalau akidahnya rusak, ya berarti ya, yang muji-muji, ya akidahnya sama, dianggap. Begitu. Ya. Jadi ya, karena dia enggak mentasrih jelas menghukumi seorang-seorang ini siapa, ya jawabannya yang global pula seperti itu. Adapun ucapannya, siapa yang tidak bersama kami berarti musuh kami. Dia mengatakan ini kaidah Haddadiyah dan Hajuriyah. Ucapan ini sebelum lahirnya Mahmud Al-Haddad sudah ada. Haddadiyah itu kan penisbatan kepada siapa? Mahmud Al-Haddad. Hajuri. Sebelum lahirnya Hajuri ini ucapan sudah ada. Ya, ini ucapan salah satu ulama Ahlussunnah. Ya. Man laysa ma'ana fahuwa 'alaina. Nah, tentang penafsirannya apa, penjabarannya apa? Tanya para ulama. Tapi ucapan ini sudah ada sejak dulu. Ya, lihat di buku-buku para ulama bab akidah, wala dan bara, sudah ada ucapan ini. Tuduh dulu dan jatuhkan kehormatan ustadznya di mata ikhwah. Kalau ternyata tidak terbukti, baru diralat. Nah, siapa yang mengatakan seperti itu, buktikan. Kalau ada yang mengatakan, kita katakan salah. Kalau ada ikhwan yang mengatakan begitu, kita katakan salah. Tapi kalau mereka menuduh kita seperti itu, buktikan. Siapa? Kalau memang ada, kita katakan salah. Kalau tidak ada, berarti mereka hanya mengada-ada. Dusta. Mau. Pertanyaan yang kedua. Ada syubhat mengatakan Yahya bin Ma'in tidak dikatakan mumayyi, walaupun karena keterpaksaan dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan Imam Muslim pun tetap belajar. Artinya kita masih boleh mengambil ilmu dari Syekh Al-Imam, nah Syekhnya, dan murid-muridnya, karena mereka juga masih Ahlussunnah walaupun manhajnya lembek. Nah, ini mau menyamakan Muhammad Al-Imam dengan Yahya bin Ma'in rahimahullah. Yahya bin Ma'in rahimahullah, ya, pertama, beliau sendiri pernah diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau itu teman, kalau bahasa kita teman sejoli gitu ya, sama Imam Ahmad selalu bergandengan ibaratnya begitu. Ya. Tapi dalam ujian yang mereka hadapi, fitnah khalqul Quran, ternyata ya berbeda di sini dalam menghadapinya, karena begitu dahsyatnya. Ibn Ma'in rahimahullah ya menganggap ini suatu hal yang sudah terpaksa, darurah, dan seperti yang diketahui darurah tubihul mahdzurat dalam kaidahnya. Imam Ahmad mengambil jalan tetap tidak harus dipertahankan, jangan sampai ngomong. Ya, Imam Ahmad sempat mengingkari Yahya bin Ma'in rahimahullah. Yang kedua, ya, ujian di saat itu ujian betul-betul genting. Ya, dalam arti ya di depan mata mereka ancaman itu. Kalau tidak betul-betul bisa mati seperti yang lain yang telah mati terlebih dahulu. Beberapa ulama wafat dalam ini. Imam Ahmad hampir disiksa sudah. Saat datangnya mau mungkin siksaan yang lebih dahsyat lagi yang mungkin bisa menyebabkan kematian dia. Subhanallah, belum sampai dilaksanakan si khalifahnya mati. Ya. Sehingga enggak jadi dilaksanakan. Selamat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ini yang seperti ini yang terjadi pada Ibnu Ma'in dan para ulama yang lain. Nah, ini mau di dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammad al-Imam seperti Yahya bin Ma'in sampai sekarang saya tidak tahu ulama yang punya pandangan seperti itu menyamakan ujian yang menimpa Muhammad al-Imam seperti yang menimpa Yahya bin Ma'in. Allahu a'lam siapa dari ulama yang mengatakan begitu. Ya. Dan berita-berita dari masyayikh kita yang kita fikah dengan mereka. Nah. Ini kembali kepada masalah wafikah lagi. Kembali kepada wafikah lagi. Bahwa yakni wasiqah tersebut sekian waktu berada di tangan mereka ya, di ma'bar dan seperti yang diungkapkan sebagian masyayikh kalau orang-orang islah itu kalau di sana seperti PKS di sini ya, Hizbul Islah itu juga punya perjanjian dengan orang-orang Syiah Houthi dan mereka punya perjanjian yang tidak ada di situ poin-poin kekafiran. Loh, kalau mereka saja bisa ya padahal mereka itu ikhwaniyin ahlu sunnah, kenapa dalam perjanjiannya dengan Syiah memuat poin-poin kekafiran? Ya, kenapa memuat itu? Mereka tidak. Ya, dan artinya di sini kalau mereka mengatakan Muhammad al-Imam itu terpaksa, ya kita bagaimana mereka yakin dan bersikukuh dengan itu, kita memandang tidak ya, berdasarkan keterangan dari para ulama dan ulama menganggap itu bukan hal yang merupakan keterpaksaan yang menjadikan bolehnya hal itu. Karena banyak korina-korina ya, diantaranya khutbahnya yang dengan jelas dia mengatakan yang semakna dengan itu. Ya. Dan lebih-lebih lagi, kenapa didukung wasiqah dengan khutbah? Kalau memang terpaksa ya sudah. Ya, tulis itu diam-diam. Ya. Kemudian istighfar, ya kan? Dipahamkan kepada umat bahwa kita sebetulnya enggak begini. ternyata malah tampil di internet, ditukung dengan khutbah, dalam khutbahnya muji Abdul Malik Al-Houthi, ya, dan macam-macam hal yang apa menunjukkan dia nggak terpaksa. Sebelumnya maupun sesudahnya, ya, apalagi berikut-berikutnya sampai ketika Al-Sunnah menang, dikatakan kemenangan kemana? Kemenangan ke jahanam. Al-Sunnah menang malah begitu. Oh, setelah dibantah bukan maksudnya saya begini dan begitu. Nah, ala kulli hal ini kembali kepada masalah wasiqah. Dan kita katakan seperti tadi, masalah Muhammad al-Imam bukan hanya perkara wasiqah. Yang banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Begitu. Jadi, kalau dikatakan, artinya kita boleh mengambil ilmu dari al-imam dan murid-muridnya karena mereka juga masih al-sunnah. Walaupun manhajnya lembek. Jadi walaupun manhajnya lembek, mau belajar manhaj lembek juga, apa gimana? Maksudnya. Ya. Asy-Syaubi tafidallah jelas mengatakan, ada ikhwani, mubtadi, dan jarahnya satu orang yakfi. Dalam kaidah jarh wa ta'dil, jarahnya satu orang yakfi. Kalau dia di atas furhan dan alim bil jarh wa ta'dil. Ya. Ya, kalau ada ta'arud, ternyata yang mentazkiyah, ya, kita lihat mana yang lebih kuat. Ya. Dan bagi kita nampak sekali kekuatan jarahnya Syaubait bidallah dengan dalil-dalil, bukti-bukti barahin, jarhun mufassar. Ya, jarhun mufassar bil adillati wal barahin wal jarhun mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarhun mufassar muqaddam ala ta'dil. Ya. Kemudian jadi wallahu'alam di sini tidak bisa disamakan antara Muhammad al-Imam dengan Yahya bin Ma'in. Wahaihat dan betapa jauhnya perbedaannya. Pertanyaan ketiga. Atau mungkin ada yang mau tanya yang lain. Selain yang ditulis di sini. Yes, mungkin antum masih mikir ya. Selama masih mikir, saya baca dulu pertanyaan ketiga. Menghajar seorang ikhwah yang ngaji mungzir sampai mensikapi la salam wa la kalam, ini adalah ekstrim dan tidak hikmah. Kata Syekh Rabi, Syekh Abdullah Qarawi dan Syekh Ahmad Ibnu Ahmad, atau siapa Syekh Ibnu Ahmad, Syekh Ahmad mungkin Al-Hakami, tidak pernah melakukan hajar. Kata Syekh Utsaimin, hajar itu haram kecuali di dalamnya ada maslahat. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, nah, tentang orang yang ngaji tadi, ya perlu diberitahu tentang penyimpangan-penyimpangan dan apa istilahnya kesalahan baik sikap maupun omongan dari mungzir. Begitu pula yang terkait dengan hal-hal yang ada di sana. Kalau dia apa paham dan tetap seperti itu, maka berarti sama hukumnya. Ya. Tapi kalau dia belum paham, ya perlu dipahamkan. Belum tahu, ya perlu diberitahu. Kalau masalah hajar, masalah hajar. Hajar ini ulama mengatakan ada hajar yang sifatnya juz'i, ada hajar yang sifatnya kulli. Hajar yang juz'i itu hajar pada sebagian perlakuan hajar. Hajar yang kulli, hajar yang menyeluruh pada setiap perlakuan. Contoh misalnya Nabi dengan dulu seorang sahabat Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Itu sampai salam saja, ya, dia sengaja menyalami Rasulullah dan ingin melihat Nabi itu menjawab apa tidak. Diperhatikan bibirnya, nggak terlihat Nabi menjawab. Bahkan sampai istrinya disuruh pulang, istrinya perintah dari Nabi agar begitu. Ya, nah ini hajar kulli dilakukan kepada siapa ini? Bukan terkait dengan bid'ah Ka'ab bin Malik mubtadi, bukan sahabiyun jalil, tapi melakukan suatu kesalahan. Bukan bid'ah. Nabi perlakukan seperti itu. Nah ini harus kita ambil suatu pelajaran penting. Jadi ini sikap Nabi hajar yang kulli kepada seorang sahabat bukan mubtadi, ya, tapi melakukan suatu kesalahan, ingin diberi pelajaran supaya sadar. Nah itu. Nah, hajar yang juz'i mungkin salam, ya salam. Dia salam, ya kita jawab. Tapi kita menjauh dari dia. Takut kena ketularan syubhatnya. Ini hajar juz'i. Ya, tidak setiap perlakuan, tapi sebagian perlakuan kita melakukan hajar. Yang ini kita menjauhi. Ya, cara bentuknya supaya kita gak terpengaruh. Nah, tentang hal ini, maksud hajar ini bisa antum baca tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari Habibullah Ta'ala yang membantah prinsip hajarnya Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah ini juga penting. Ibrahim Ar-Ruhaili termasuk yang begini-begini ini. Ngaku Ahlus Sunnah, dia seorang doktor, dia dengan profesor. Ya, profesor doktor. Dan bab akidah dia, ya. Dia itu spesialisasinya dalam bab akidah, faknya itu akidah. Dan bahkan tesisnya itu lebih khusus sikap Ahlussunnah terhadap ahli bid'ah. Mauqif Ahlussunnah terhadap ahli bid'ah. Tapi yang namanya hidayah, ya kan, dan dia tidak pernah dikenal duduk di hadapan masyayikh belajar. Ya, belajarnya akademis terus, dengan masyayikh enggak dekat. Bahkan mencela Syekh Muhammad Aman Al-Jami, seorang tokoh Ahlus Sunnah Salafi yang dipuji oleh masyayikh Ibn Baz dan yang lain-lain. Dia mencelanya. Nah, dia ini Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, ngajar di Masjid Nabawi. Ya, resmi, pengajar resmi, gurunya Firanda. Jangan, oh Firanda di Masjid Nabawi ini, Masya Allah, dia ditazkiyah berarti ini. Kok Firandanya ini, syekhnya ini. Syekhnya begini. Ya, jadi keberadaan seorang ngajar di Masjid Nabawi tidak menjamin kebenaran manhajnya. Ya, Muhammad Mukhtar Syengkiti. Bukan Muhammad Al-Amin. Muhammad Mukhtar ini yang belakang masih ada. Dosen Jamiah Islamiyah dan mudarris Masjid Nabawi. Kalau ngajar itu paling banyak yang hadir dia. Di antara mudarrisin di Masjid Nabawi, mungkin yang paling banyak pendengarnya dia. Menjamin dia salafi? Ya, dia sangat benci dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya, Ahmad Mukhtar. Kembali sini lagi. Mana lagi? Nah, masalah hajar. Baca keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari seperti itu. Karena Ibrahim Ar-Raheli punya prinsip hajar yang berbeda dengan apa yang diterangkan ulama. Dia hanya membatasi bab hajar ini hanya dalam ruang yang sempit. Ya, terutama ketika ada maslahat bagi al-mahjur yang dihajar. Atau pelajaran bagi dia, ta'dib. Nah, itu seputar itu. Ya, perlu dicek kembali. Tapi dia mempersempit wilayah hajarnya. Maka Syekh Bukhari hafizahullah menerangkan bahwa hajar ini ya ini luas. Ya. Wilayahnya luas. Macam-macam. Hajar ini tetap tegak. Itu ajaran Islam. Enggak pernah dihapus ajaran hajar. Enggak pernah mansukh ajaran hajar. Ya. Hanya saja tadi ada beberapa bentuk. Hajar itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar juga. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan Kasyarabi mengatakan begitu bahwa Abdul Qarawi, Syekh Abdul Qarawi dan Syekh Ibnu Ahmad tertasbih itu. Mungkin maksudnya Ahmad Al-Hakami tidak melakukan hajar. pertama ya kita tanya di mana Syarabi mengatakan itu. Kemudian apa ini mutlak? Ya, sama sekali atau maksudnya adalah pada orang-orang tertentu, pada kondisi tertentu. Ya, harus diperjelas. Prinsip hajar ini adalah ajaran Islam yang enggak pernah dihapus. Sampai hari kiamat ada ajaran hajar ini. Syekh Utsaimin mengatakan hajar itu tidak boleh, haram. Hah? Mana ini? Iya, haram. Kecuali ada maslahatnya. Loh. Ini ya kita pun bertanya di mana pun mengatakan itu. Kalau bahasa seperti ini seolah-olah asal hukumnya haram. Begitu maksudnya atau gimana? Justru hajar itu masyru'. Ya, hajar itu masyru'. Kecuali dalam kondisi yang salah penerapan hajarnya, enggak boleh. Ya kan? Jadi asalnya masyru'. Kalau orang mau menerapkan hajar tapi salah, nah ini baru keliru dia. Nah, dan itu bukan hanya dalam bab hajar saja, semua ajaran Islam asalnya masyru', tapi kalau penerapannya salah, ya jadinya salah, enggak boleh itu. Contohnya apa? Banyak untuk ambil contoh bisa. Ya. Misalnya puasa, masyru atau enggak? Masyru. Tapi kalau puasanya enggak benar. Ya. Mau puasa setiap hari sepanjang tahun, boleh? Enggak boleh. Nabi melarang itu. Ada penukilan tapi ya buat baca panjang mungkin kalau dibuka nih itu sarafnya ada alamatnya ini. Ini coba dibuka itu sarafnya. Ala kulli hal di seputar hajar ini banyak mereka itu orang-orang yang nggak tahu mereka sendiri anti hajar atau mereka ini apa keyakinan mereka tentang hajar ini, ya anti hajar atau apa, ya banyak menukil kadang Syekh Albani diambil ucapannya, ya nggak ada hajar di masa ini, ya kadang-kadang ucapan ulama tersebut pada permasalahan tertentu bukan secara mutlak, ya bukan mereka menafikan hajar secara mutlak, tidak, tapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana penerapannya adalah salah dan keliru. Yang tidak semestinya seperti itu. Ya. Dan sekali lagi, kalau kita ingin mengetahui bab hajar ini, maka baca di kitab tersebut. Aslinya muhadarah Syekh Al-Bukhari. Di muhadarah ada, juga di buku yang membantah إبراهيم الرحيل. نعم. Alhamdulillah yang dilakukan Ahlus Sunnah, umumnya hajar yang dilakukan di situ banyak maslahatnya. Kecuali mungkin afrad, perorangan dari Ahlus Sunnah, beberapa orang yang mungkin keliru mungkin. Tapi secara umum alhamdulillah ya, hajar yang dilakukan Ahlus Sunnah benar. Yani yang dilakukan oleh masyayikh dan yang mengikuti mereka maksudnya. Ya. Pertanyaan yang lain, ada syubhat mengatakan imamnya berdosa kalau ikut kajian dan mengambil ilmu dari Dzulqarnain. Bukankah Dzulqarnain juga bergabung bersama ulama kibar seperti Syekh Fauzan dan Syekh Abdullah Abbas dan masyayikh yang merekomendasikannya? Ya, ya. Ketahui dulu siapa itu Dzulqarnain. Ya. Baru berikutnya pernyataan berikutnya boleh tidak belajar dengan dia. Anu itu. Kalau Dzulqarnain sudah sifatnya seperti itu, mutalawin la'at makir plus mulabbis, M-nya kadang jadi double itu. MLMM. Mutalawin la'ab makir, mimnya lagi apa? Mulabbis. Mulabbis itu ya mengelabuhi lah, kurang lebih kalau bahasa. Kalau bahasa Jakarta mengibuli gitulah. Ya, seperti apa? Ini terucap dari Syekh Rabi juga. Mulabbis. Kenapa? Bab madrasahnya dia, madrasah yang di bawah tanggung jawabnya dia, mestinya begitu. Ya. Ya, seperti nanti akan kelihatan bagaimana talbisnya, dia menampakkan kepada dia dan orang-orangnya. Atau orang-orangnya tapi dengan persetujuan dia, wallahu a'lam. Yang jelas seperti madrasahnya grenjeng, sampai dipuji-puji oleh Abdul Hadi Umairi, Syekh Wasiullah, mengatakan tidak ada penyimpangannya. Ternyata ada penyimpangan-penyimpangan yang terbukti secara nyata. Ya. Pelajaran yang dipelajari seperti ini, buku-buku dicetak seperti ini, kelihatannya sudah cetakan mereka sendiri, ternyata ada buku-buku lain yang mereka berikan kepada santri-santri, bukan cetakan mereka. Nah, ini kan mulabbis. Ketika ditanya, oh, ini cetakan kita ini, di hadapan Syekh Bukhari ini, buku-buku yang mau kita cetak. Kira-kira. Di hadapan Syekh Bukhari, ngomong gitu. Mungkin juga di hadapan kayak Abdul Hadi Umairi dan lain-lain, begitu. Ya, ternyata ada buku-buku yang diberikan kepada santri-santri, ada diktian-diktian, didikti atau yang semakna dengan itu, tulisan tangan santri-santrinya. Penyimpangan-penyimpangan besar di situ. Makanya Syekh mengatakan, ada mulabbis. Ya, mengibuli ini, mengelabuhi. Nah, itu contoh dari sekian banyak contoh. Jadi Dzulqarnain seperti itu kondisinya. Nah, sekarang ya, mau belajar sama dia. Hah? Mau belajar apa? Mau belajar untuk menjadi anggota MLM. Memasarkan produk-produknya. Ya. Begitu. Ya. Bikin jaringan-jaringan baru. Nah. Jadi kita ketika melihat seseorang mau belajar sama Dzulqarnain, ya, kalau kita tahu Dzulqarnain seperti itu, kita bolehkan? Jahat sekali kalau kita bolehkan. Ya. Mau jadi member baru, ya, memasarkan produk-produk MLM-nya, kasihan, rugi nanti dia, ya, berangan-angan dapat untung malah buntung. Muskila, kita mau bolehkan seperti ini. Ya. Kalau dikatakan masa berdosa, loh, ya kita katakan kalau sudah tahu seperti itu kondisinya, mengajak kepada kebatilan kemudian malah belajar dengannya, ya berdosa, ya berdosa seperti itu. Ini akan mencelakakan, ya, dan membawa kepada kecelakaan yang lain. Dan ini adalah mungkar. Ini adalah kemungkaran. Ulama dari dulu melarang yang seperti itu. Tentang bagaimana tentang tazkiyah-tazkiyah masyayikh, dia kan ditazkiyah oleh kibar ulama. Ya. Seperti yang kita katakan, lihat amalnya. Tazkiyah orang itu tidak mensucikan orang itu, ya, pada hakikatnya. Nabi SAW sendiri dalam kasus pertikaian, Nabi mengatakan apa? Innakum takhtasimuna ilayya. Kalian mengadu kepada saya. Fala'alla ba'dakum alhan bihujjatihi min ba'd. Fa'aqdi ala nahwi ma asma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Faman qada qadaitu lahu bihaqqi akhihi falyadar. Fa inna ma qata'tu lahu qita'atan minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu mengadu kepada saya berbagai perkara. Nah, jadi sebagian kalian itu karena lihainya berbicara, ya, lebih daripada yang lain, sehingga aku menangkan dia. Dan siapa yang kumenangkan dia, yakni padahal hakikatnya dia salah, maka jangan ambil bagian dia. Karena sebetulnya ketika seperti itu, aku memotongkan baginya potongan dari neraka. Ini Nabi SAW, ya, mengatakan seperti itu sesuai dengan apa yang didengar. Nah, hukum secara lahiriah ini tidak kemudian menjadikan benarnya yang salah pada hakikat suatu perkara. Nah, apalagi ulama-ulama yang datang dari para tabi'in, kadang mereka mentazkiyah sebagian rawi, tapi salah. Ya, kalau nggak salah, seorang bernama Ibrahim bin Yahya yang sering Syafi'i mengatakan as-siqah, ya, Ibrahim bin Yahya terus, ya, haddatsani as-siqah, telah mengabarkan kepadaku seorang yang siqah, ya, siqah, terpercaya. Tapi ulama nggak menerima ucapan Syafi'i, rahimahullah. Kenapa? Mereka tahu, ya, hakikatnya siapa ini? Ibrahim bin Yahya, kalau nggak salah ingat, ya, saya nggak sempat meroja, saya juga nggak berpikir mau bicara masalah ini. Nah, ulama menjarah ini, Ibnu Ma'in dan yang lain, nggak menerima ucapan Syafi'i, walaupun Syafi'i mentazkiyah. Kenapa? Karena hakikatnya nggak begitu. Mungkin Syafi'i belum tahu hal-hal yang tersembunyi pada orang tersebut. Begitu pula Syekh Fauzan ketika ngomong seperti itu tentang Al-Qarnain, ya, karena kenalnya di sana. Al-Qarnain sebagai apa? Sopir. Oh, antum yang ngabarkan, ya, bukan sebagai wakilnya Syekh. Ya. Nah, kenalnya di situ hanya sekian waktu dalam keadaannya sebagai orang yang melayani Syekh pada perkara tersebut. Ya, apakah tahu kiprahnya dia di Indonesia? ya, fatwa-fatwa yang ngawur dari Dzulqarnain, Syekh Shalih Fauzan tahu. Ya, apa enggak tahu? Dan berbagai macam hal. Syekh Wasiullah yang juga mentazkiyah. Ya. Nampak sekali kalau kita baca tazkiyahnya itu, di situ ada penekanan-penekanan pada bab tertentu. Ya, lebih khusus disebutkan ada beberapa hal di antaranya yang nampak sekali. Dan Dzulqarnain memiliki atau istilahnya ya memiliki atau menjadi pembimbing dan semakna dengan itu beberapa madrasah-madrasah yang memuat pelajaran-pelajaran nasional yang tidak bertentangan, tidak yukhalifu dinan al-hanif, tidak bertentangan dengan ajaran agama kita yang lurus. Tuh, apa kaitannya kok tazkiyahnya sampai ya ibaratnya langsung menuju ke perkara yang diperselisihkan saat-saat ini masalah madrasah-madrasahnya dia. Ada apa ini? Dan langsung ditazkiyah madrasah-madrasahnya mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama kita yang lurus. Nah, kita di sini yang tahu dengan mata kepala kita, aduh ini kok seperti ini, ya dari mana sih ngomong seperti ini sumbernya? Sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, ya karena di madrasahnya di situ ada, ya penanaman apa asas-asas demokrasi, hurriyatul ra'i, ta'bir, kebebasan berpendapat. Di situ ada penanaman untuk tasamuh, toleransi beragama, menganggap semua agama itu dibenarkan. Ya, negeri ini. Ya, dan yang semakna dengan itu. Di situ ada prinsip-prinsip apa? Hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semuanya ada bukti-buktinya ini. Bukan omong kosong asatidzah berbicara. Asatidzah berbicara dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Loh, Syekh kok bisa ngomong seperti itu? Terus mau terima wasiatnya Syekh Wasiullah kita tutup mata? Ini buku-buku yang kita terima yang jadi buku kita tutup aja. Tutup mata kita lihat oh Syekh Wasiullah mentazkiyah. Sudah. Sami'na wa ata'na. Begitu. Ya. Jadi yang taklid itu siapa kalau begitu? Karena di sini ada pertanyaan yang lain mengatakan bahwa ya. Kalau hanya mengambil fatwa Syekh Ubaid saja dan Syekh Rawi berarti taklid. Taklid itu siapa? Ya. Kita yang mengetahui seperti itu. Keadaannya, kemudian kita disuruh mengesampingkan semua, kemudian kita ikut dengan tazkiyah-tazkiyah itu, untuk kita pribadi saja sudah salah, benar apa enggak? Kita sudah salah, seandainya kita enggak woro-woro, enggak apa, enggak bikin apa namanya iklan dan lain-lain begini mereka, kita sudah salah untuk pribadi saya sendiri misalnya, salah. Ini enggak ada kejujuran. Ya kan? Kita taunya begini kok kita mesti hilangkan apa yang kita tahu dan kita terima tazkiyahnya orang yang jelas salahnya. Aina sidq, kejujuran itu mana? Ya. Apalagi kedudukan asatidzah yang dimintai keterangan yang omongannya didengar umat. Terus mau mengatakan sudah kalian ikuti saja. Wasiatnya Syekh apa? Tazkiyahnya Syekh Wasiullah itu sudah ikuti saja. Ini yang bukti-bukti seperti ini sudah kalian enggak usah tahu lah. Kalian. Mana pertanggungjawaban kita terhadap umat? Ya. Umat tuh antum dan yang lain ketika tanya, Gimana sih itu Ma'at Krenceng itu? Al-Madinah Krenceng itu. Nah, kita ketika menjawabkan diminta tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Ya kan? Mau kita ngomong, sudah ikuti itu. Tazkiyahnya Syekh Rasulullah. Begitu. Sementara kita tahu di situ diajarkan yang begitu-begitu. Ya. Mana ini? Kalau kita sekali lagi mengesampingkan bukti-bukti tadi dan mengikuti tazkiyah-tazkiyah itu, nah ini yang namanya taklid dan pembodohan terhadap umat yang seperti itu, tidak ada amanah ilmiah, ya, tidak ada amanah ilmiah. Pertanyaan berikutnya. Kalau hanya mengambil fatwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid berarti kita sudah jatuh taklid. Mengapa harus mengilzam atau memaksa seorang harus ikut kelompoknya Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad, bukan Ustaz lain seperti Dr. Kornel. Mereka ini yazinu bimizanain wa yakil bimikyalain, pakai dua timbangan mereka. Kalau kita balik, kalian mau gak ngikuti Ustaz Luqman? Mau gak? Ya. Jawabannya apa kira-kira? Mau. Iya kan? Mencela apa enggak terhadap Ustaz Luqman? Nah. Terus kok kenapa ngomong begini? Ini kan seperti tadi saya katakan, menimbang dengan dua timbangan, ya kan, terhadap diri mereka untuk mengikuti Ustaz Luqman tidak mau, tapi ketika orang lain mengatakan jangan Dulkornain, mereka mengatakan oh jangan begitu, Dulkornain kalian ikuti. Nah, kalian satu pakai timbangan merek apa, yang satu pakai timbangan merek apa ini, buatan Jepang sama buatan Korea atau apa? Nah, benar ya kan? Alhamdulillah kita anti taklidnya dan kita enggak mengejar taklid. Kita mengikuti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Ya. Bukan membatasi pada mereka. Alhamdulillah kalau fatwa yang sifatnya perkara din secara umum, masyaih banyak dan kita ikuti ulama qadiman wa hadithan dulu maupun sekarang. Tapi dalam bab masail da'awiyah terutama terkait dengan hal seperti ini, jarah wa ta'dil, ya, terhadap syirqah dan terhadap ashkhas, Syekh Ubaid dan Syekh Rabi termasuk orang yang paling mengetahui. Bahkan Syekh Rabi dengan persaksian Syekh Zaba Al-Albani rahimahullah, beliau adalah hamil liwa'il jarh wa ta'dil, pembawa, ya, bendera jarh wa ta'dil di Mandai. Nah, ada hal yang perlu antum ingat dan ketahui. Kalau belum ketahui ya diketahui, kalau sudah ya diingat. Bahwa tiap bidang ilmu itu ada apa? Ada ahlinya, ya. Ahli nahu siapa? Ulama-ulama dulu. Untuk belajar Sibawai misalnya. Siapa lagi? Ya, ya penulis-penulis nahu itulah. Ibnu Hisham, Ibnu Malik. Ya. Yani ulama-ulama itu ma'ruf. Para ulama lughah. Ya, Kisai. Macam-macam. Ibnu Jinni dan lain-lain. Kalau misalnya dalam bab apa tafsir, misalnya bab tafsir, siapa ulama-ulama tafsir? Mukaitir, Tabari, ini, walaupun juga sebetulnya bab lain pun iya, cuma ma'ruf ini ulama-ulama dalam bab tafsir Tabari, ya kan, dan yang lain-lain dari ulama-ulama tafsir. Begitu juga, ya, bidang fikih ma'ruf, ulama-ulama fikih. Nah, dalam bab jarh ta'dil ada ulama-ulama yang ma'ruf, memang membidangi bab itu. Bahkan kalau kita belajar mustalah, ya, yang masuk dalam pembicaraan jarh ta'dil ulamanya itu saja. Ya, Ibnu Qattan, ya, Amr bin Ali Al-Fallas, ya, Duhaim, ya, Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, ya, Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in punya kitab dalam bab fikih. Untuk mengingat, saya tidak tahu. Wallahualam, tidak punya benar. Tapi tidak pernah saya dapati kitab karya Ibnu Ma'in dalam bab fikih khusus. Mungkin ada, wallahualam. Bab akidah mana? Yang ada buku-buku Ibnu Ma'in semuanya bab rijal. Fulan dhaif, fulan thiqah, fulan itu tok sekian buku Ibnu Ma'in. Makanya ulama punya buku Az-Zahabi berjudul Dzikru man yu'tamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dil. Ya. Siapa ulama-ulama yang dijadikan sandaran dalam bab jarh wa ta'dil? Bukan setiap ulama. Ya. Misalnya kayak Ibn Hazm, sedikit sekali pembicaranya dalam jarh wa ta'dil. Bahkan sempat Ibn Hazm menjarah Tirmidzi. Ya, nggak tahu siapa Tirmidzi. Ya, mengatakan majhul atau yang semana ya, imajarah atau mengatakan majhul, saya kurang ingat. Yang jelas, kita kalam ala Tirmidzi. Ya. Nah, ulama-ulama lain nggak pernah kita dengar. Jarang sekali. Bicara bab jarh wa ta'dil. Itu dulu sudah seperti itu. Ada juga kitab berjudul Al-Mutakallimuna fi Rijal. Orang-orang yang berbicara dalam bab rijal. Yang lain, Allah, tidak ada. Nah, sekarang pun sama. Ulama banyak, masyaih. Ya, masyaih banyak. Ulama banyak. Kalau kita lihat di Lajnah Daimah, dulu misalnya, ya, ada Syekh Hudayan, Syekh Lahaidan, ya kan? Saleh dan Husun. Ya. Kita enggak pernah mereka, enggak pernah dengar mereka bicara tentang asy-syas kecuali sedikit sekali. Ya kan? Tapi apa mereka bukan ulama? Ya, mereka ulama pada bidang-bidang tersebut. Tapi kalau pada bidang ini mereka mungkin enggak punya pengetahuan yang cukup untuk membicarakan tentang person-person. Ya. Nah, ini mau enggak mau harus diakui nih. Memang begitu. Makanya Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang Said Qutb, Syekh Utsaimin menjawab langsung begini-begitu. Syekh Utsaimin ngomong, kalau ini tanya Syarawi, dia yang mempelajari tentang Said Qutb. Syekh Utsaimin ngomong begitu. Ya. Nah, karena kita tahu secara nyata pula Syarawi itu berita semua datang kepada beliau ibaratnya begitu. Dari Maroko datang tentang dakwah, ngadunya ke Syarawi. Luar biasa. Kelapangan dada beliau. Dan apa, kita aja kalau antum lihat ustaz di Indonesia ini sudah kedatangan dari berbagai itu sudah. Aduh rasanya apa ya kan. Ini dari seluruh dunia. Libya datang Syekh ngomong gini, kondisi gini-gini. Ini. Jazair datang ini. Dari Afrika itu. Ya. Dari Sudannya semua. Yang ada di dakwah salafiyah ketika ke Mekah, ke Madinah ada problem datangnya Syarawi tanya gimana ini. Ini yang baru Afrika, Jazirah Arab, sana lagi sampai ke Eropa, yang di Belanda, yang di Amerika, semuanya di Rusia. Indonesia juga termasuk. Ya, jangan lupa Indonesia juga termasuk. Datang ke Syarawi. Jadi pengetahuan Syarabi tentang dakwah-dakwah, ya, kelompok-kelompoknya, orang-orangnya, ya, beliau sangat tahu. orang-orangnya. Begitu pula si Ubaid. Jadi kenyataannya begitu. Bahkan subhanallah kita tahu sendiri ingatan beliau si Arabi. Beliau tanya di suatu waktu kepada sebagian asatidzah yang datang, gimana ini tentang bab ini nih di Indonesia. Kitanya datang di waktu yang lain, ingatan lagi, saya dulu minta abad antum, gini. Subhanallah, masih ingat, padahal sudah sekian yang lalu. Jadi pengetahuan Syarabi dan ingatannya luar biasa. Ya. Nah, jadi jangan dianggap ketika orang mengikuti Syarabi dalam bab ini dikatakan sebagai taklid yang madhmum, yang tercela. Salah. Pandangan yang salah. Ya, ini menunjukkan dia nggak pernah atau nggak mau tahu atau apa nggak mempelajari kaidah-kaidah jarh wa ta'dil dan ilmu mustalahul hadis yang diterangkan oleh para ulama. Alhamdulillah, ya. Jadi sebagian antum sudah terlihat capek dan ngantuk. Ya. Baik, kita enggak memberatkan antum insyaallah. Kalau dirasa cukup ya kita cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dan perlu ya silakan. Mana? Ya. Ya. Terkait keberadaan kita dengan orang-orang yang akan ketika berhadapan dengan masyarakat. Ketika masyarakat bertanya apakah mereka harus sunnah atau bukan, jawaban yang paling tepat itu apa? Ya kalau orang awam kita agak repot ya mau, karena ya mereka pun bertingkat-tingkat ya kan. Ya. Ya mungkin kalau mau gampang ya, kita beda prinsip lah, ada beberapa prinsip yang mereka nggak sejalan dengan kita. Itu aja mungkin. Ya kondisi sekarang ini memang ada sebagian yang mungkin bisa dihukumi bukan ahlus sunnah, mungkin ada yang masih ahlus sunnah, ada perinciannya. Kayak terkait Muhammad al-Imam yang seperti itu, yang dibela. Ya, sebagaimana Muhammad al-Imam jadinya hukum. Ada pula mungkin yang enggak begitu tahu bab itu. Mungkin juga hanya pengen belajar saja, enggak mau ini. Enggak mendalam. Ya, ada juga mungkin sebagian yang seperti itu yang masih mengikuti prinsip-prinsip sunnah. Macam-macam. Tapi yang jelas mereka kalau kita katakan untuk menjawab bab seperti ini, seperti tadi, kita punya prinsip yang berbeda dalam beberapa hal. Soalnya begini, kadang ini seperti dimanfaatkan sama orang-orang sebelahnya. Jadi ketika misalnya anak atau siapapun ngobrol dengan orang awam, nah, orang-orang ini seperti menyengajakan memberi salam. Assalamualaikum. Supaya si orang awam ini melihat kita menjawab salam atau enggak gitu. Nah, iya. Kalau supaya seperti diketahui kalau kita tuh tidak menjawab salamnya. Ya, maka kalau seperti itu antum lihatnya, antum jawab. Waalaikumsalam. Karena mereka punya maksud itu. Biasa ini mereka seperti itu biasa. Ya, ingin apa istilahnya mencoreng kita melalui cara seperti itu. Kita katakan tadi hajar ada macam-macam. Ya. Kalau kayak gitu mereka nampak niat seperti itu untuk mengalih orang awam, jawab waalaikumsalam. Mas. Walaupun tokohnya. Walaupun. Ya. Soalnya jangankan itu ya. Karena hajar ini kan ya ada tujuan-tujuannya, terus ada apa namanya saatnya. Ya, kalau masalah salam ini sampai kata Ibn Abbas, seandainya Fir'aun mengatakan barakallahu fik, aku akan menjawab fik. Di Adabul Mufrad ada itu, saya ingat anak begitu. Yang jelas dalam pembahasan ulama bab masalah menjawab salam orang kafir. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan kalau salam yang jelas assalamu alaikum, kita pun menjawab wa alaikumussalam. Wa idza hujjitum bi tahiyatin fahayyu. Ya assalamina urdua. Ulama yang lain mengatakan wa alaikum saja. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan jawab wa alaikumussalam. Berdasarkan keumuman ayat itu dan beberapa asar termasuk Ibn Abbas itu. Ya. Allah. Soalnya ini sempat kejadian juga kan. Kebetulan si Iwan ini sedang mengobrol dengan tokoh masyarakat. Lagi sakit emosinya ketika orang itu mengucapkan assalamualaikum. Begitu Iwan ini. Nah, mungkin jawaban dari Ustaz ini sangat diperlukan gitu. Sikap apa yang harus Iwan lakukan? Iya. Gitu. Ya itu seperti yang tadi anak. Ini meminta apa nasihat, nasihat dan arahan dari Ustaz Omar. Jadi sebagaimana ketahui kan Ma'had Bandung itu masih baru sekali, kan? Kita belum punya markis, kan? Jadi Iwan pun masih ya seperti itulah, terpecah sana sini, semuanya terbatas begitu kan. Terus ya mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk membangun markisnya itu. Cuma yang kita tanyakan selama proses itu kita kan butuh apa bimbingan dan arahan dari para pembina. Sementara kan pembina kita itu jauh-jauh kan, ada yang di Temanggung, ada yang di Malang, ada yang di itu. Nah, kita mohon arahan dari Ustaz, kira-kira bentuk koordinasi kita dengan para pembina itu seperti apa gitu. Apakah mungkin bentuknya laporan bulanan atau bagaimana, atau mohon nasihat itu. Ya, memang nampaknya kalau kondisi seperti ini antum yang perlu aktif ya. Ya, sini perlu aktif karena ya antum tahu bahwa asatidzah ya masing-masing punya tanggung jawab di tempatnya dan bukan hanya terkait dengan ma'had, sehingga kalau tidak ada laporan ya kadang terlupakan dan tersibukkan dengan yang lain. Makanya anak rasa seperti ini perlu peran aktif dari antum untuk ya mengirim berita atau pertanyaan atau laporan ya. Entah seperti apa caranya nanti nambahnya seperti itu. Maksudnya kalau ada kasus saja tetapi memang rutin kan? Ya kalau lebih bagusnya rutin walaupun nanti ya dibaca sekilas saja dulu kalau nggak ada masalah kan. Kalau ada masalah kan ada, kalau harus ada kan ditebalkan, baris ini ditebalkan. Satu di Jember, satu di Malang, di Cirebon kan besar kan. Sekarang sih gampang. Lewat itu aja media aja bisa. Iya. Gimana cukup? Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Semoga majlis ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada kesalahan dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.